Walaupun kemudian daripada itu, kemudian daripada Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian pada pengarah kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan dia mula pula dengan memuji dengan kata Alhamdulillah, puji-pujian itu bagi Allah. Kemudian pula daripada dia berdoa minta Tuhan menurunkan rahmat dan kesejahteraan yang kita masyhur dengan selawat salam ke atas semelia-melia makhluk iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga-keluarga dan juga sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Lepas pada itu, ini mana nak beralih dah ni? Itu dia. Mana beralih itu dulu. Itu dia adik. Nak beralih maknanya tamat itu dulu lah tu. Nak beralih ke hak lain pula. Kita tutup jauh duk kata tu. Itu dia panggil kalimatul intiqad. Orang mengaji kaedah wa ba'du ni dia panggil. Dia panggil kata harful intiqad. Itu pernama kalimah intiqad. Satu perkataan menunjuk atas kita beralih daripada satu buku kepada satu buku lain. Kalau buku cerita pun ni satu cerita, pindah kita tu pergi ke cerita lain. Kalau masalah pun daripada satu masalah kepada satu masalah yang lain. Jadi di sini nak beralih mari pula daripada ha cakap bucak bismillah habis itu, adapun kemudian daripada itu amma ba'd. Nah, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam guna dengan amma ba'd. Baik. Maka tak kalau adalah ini dia nak wayak ba'i bahasa kita agak tekanlah yang boleh dia buat kitab ni apa sebab-sebabnya. Dia nak wayak sebab-sebab yang menjadi ba'is atas dia buat kitab ni yang begini. Kata dia tak kalau adalah pada tahun 1335. Mari cabut tengoklah dengan 1420 ni. Mari cabut tengoklah berarti tu dah lama tahun dah ni umurnya. Tak kala 1335. Dalam 75 tahun apa? Lebih kurang. Eh? Gitulah. Berkira kita tengok. Dia kata pada tahun tu. Dia lah 75. Eh? 95 tahun dah hampir satu kurun dah ni. 5 tahun lagi je sekurun dah lah. Itu dia. Dia kata pada tahun 1350 menututi 35 nah. Menututi daripada hamba nyemita di hamba oleh tengah-tengah saudara. Tengah saudara sini bukan saudara mana dua beradik kita taklah, saudara pada agama. Yakni saudara seagama, kita kata gitulah. Dia katanya minta daripada kami itu oleh tengah-tengah saudara, yakni saudara yang seagama. Yang adalah hamba ini, baiknya yang hamba ini, kata tuannya Pak Da'i lah. Hamba ini adalah baiknya. Hamba ini adalah tetamu dia. Mana orang tu pergi beradu di rumahnya? 85. 85 dah tahu. Jadi dia katanya tak apa. Tak ada nak mikir. Hilah tak ada apa dah. Baiklah. Jadi kata dia ada wayak cerita ni. Dia kata jemita akhirnya dia tu ulis tengah-tengah saudara. Tengah saudara yang seugama lah. Ia adalah hamba ni, baiknya, baik bagi setengah-setengah saudara. Yang ni hamba ni, hanya satu orang je dia tupai beradu di rumah dia. Beradu di rumah dia. Jadi tetamu dia. Minta gapo tu? Menututi akan bahawa. Hamba tulis bagi setengah-setengah daripada kekasihnya, minta tulis akan sifat 20. Ya masa tu tak karik lagi. Itu dia. Minta tolong tulis sifat 20. Kalau gitu kanak ki tengah-tengah orang hak minta dengan dia ni siapa dia ni? Ini cerita daripada guru lah. Moga kita tak ada. Moga kita ni tak ada dengan Allah yarham pada. Mungkin orang tua-tua kita ni ada. Ada di setengah orang tua kita ni ada kenal, ada belajar, ada mendengar di Mekah apa di mana kah. Mungkinlah ada ramai-ramai ni ada. Tapi kita ni tak ada maklum dah. Itulah kalau kita nak misal kata di zaman orang tak ada dengan Nabi je panggil tabi'in je dengan sahabat ya. Ni kita hanya dengar guru kita hatu mana hadasana kalau yang mengaji hadis ya. menceritakan kami oleh guru kami, Allah yarham. Ayah dik dan lain-lain lagi guru tu, dia cerita kata murak dengan kanak-kanak kata setengah-setengah saudara hak minta sini, maknanya saudara hak daripada negeri Kedah. Sebab apa? Sebab musanneh kita penyari pada ni katanya dia tu beranak di Mekah, peranak ke Mekah dia tu. Manakala dia tu peranak ke Mekah, haulah bila dia tak alim turunlah ke Jawi sebagai menziarah keluarganya, adik-beradiknya, sampai handainya, dia turun pergi ke Kedah. Ha, tu itu ceritanya. Bila dia pergi ke Kedah, masa dia jadi deh di Kedah, dia jadi tetamu situ, orang situlah minta dengan Allah yarham suruh buat cara kau sifat 20 sikit. Moga dia ni sangat terkenal dengan orang ahli usul tauhid, minta dia mengarah buat sabit dengan sifat 20. Ha, itulah dia rakyat sini kata tahun tu tu. Jadi ini menuntutnya minta daripada emaknya oleh setengah-setengah saudara, yang ini saudara yang di negeri Kedah. Itu dia. Sebab apa kata saudara yang Kedah? Karena masa tu dia dia turun depan Mekah, dia pergi ziarah di Kedah. Di Kedah. Masa duduk situ, orang situ minta dengan dia. Orang situ lah minta dengan dia. Akan bahawa apa tu? Dia menuntuti akan bahawa hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya. Setengah pada kekasihnya, kekasih hamba. Akan ada nak bahawa hamba tulis bagi setengah daripada kekasihnya saudara lah akan sifat 20, minta tulis kata sifat 20. Tiba-tiba dia mau minta saatnya dia pun, maka dengan taufik Tuhan, kita kena sanak klik situ lah, dengan taufik Tuhan, karena la haula wala quwata illa billah, tak ada kedaya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah lah. Bila Allah beri daya upaya, Allah beri taufik, boleh buatlah apa-apa pun. Maka dengan taufik Tuhan, dengan beri kuasa Tuhan, berlakulah kalam hamba. Kalam pun berlaku. Ayat balarah kacak. Kalam pun berlaku. Kalam pun berlaku. Bukan dia tulis diri. Ini dia. Berlakulah kalam hamba. Tapi kalau kita nak bahas hukum akal bila-bila, boleh jadi kalau ada menulis cara dia. Kalau dia pakai selalu perah. Boleh jadi ke tak tu? Hukum akal harus dia? Bila-bila. Itu makan bila-bila. Kamu tak nak tapa hok gulam ni ayu. Bila-bila, itu makan bila-bila. Boleh jadi kalau tulis diri yang berlaku, macam mana kalau yang Allah mampu, kalau tulis diri tak ada siapa hidup pegang lah. Tak ada kata melekat hidup pegang tak lah. Ada gitu ke? Kalau gitu, berlakulah kalau hamba. Maksudnya dia pun tulis dengan ibarat kata berlaku kalau hamba. Berlaku di dalam di berapa hari, dalam berapa hari juga lah, tak wayak sini berapa hari berlaku. Tulis tu tulis atas di berapa lembar kertas, beberapa lah kita kacak deh, di berapa lembar kertas. Tulis yang berlaku berapa lah kertas, tulis dan itu daripada ingat-ingat pelajaran, iaitu tak ada kata mutolak, tengok kitab gidok tatak, tengok kitab ko gidok ambil rojok situ ko pelagor ibarat dak matu-matu ingat muka turun sapi. Tak gitu kan, turun sapi gig situ gig sini memang minta suruh tulis. Tulis sana tu daripada berapa daripada ingat-ingat pelajaran lah, kau dia ingat dalam dada, muka dia ilmu duduk dalam dada, tak gitu kan, ilmu duduk dalam dada. Bila mana ingat tidak tulis lah. Ingat-ingatkan pelajaran saja. Bukan dengan jalan dia nakal, ibarat ke apa, tak ada lah. Tengoklah kita kecek tu lembar kertas pun ada cakap, lembar kertas pun ada cakap. Lepas tu lorak kapa kata lah. Gebar apa yang kata? Berapa gebar ke tak? Berarti kata bila jadi lurah tepat saya masing-masing guna. Sebab dia lurah ni kadang-kadang boleh dibaca dengan kasrahnya, dengan bomohnya. Itu kan? Saya baca dengan kasrah. Ada lurah baca dengan bomohnya. Ini baca dengan kasrah dan baca dengan fathah lembar kertas. Itu dia. Daripada ingat-ingatan pelajaran saja dia buat ni, tak ada nakal tak lah. Dengan itu, maka jadilah. Dengan itu, dengan berlaku kalah hamba tu, maka jadilah daripadanya, daripada beberapa lembar kertas tadi, jadilah satu risalah yang kecil. Seolah-olah super surat kiamat ialah satu risalah ni tawabok lah. Jadikan satu risalah kecil tu, matan bakurah tu. Matan bakurah tu. Ada pohon kita duduk-duk baca ni, ni sarah dia dah ni. ke dia. Maksud dia ni noh dalam likung-likung-likung ke bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu akan bahawa tu arti la ilaha illallah itu tiada Tuhan melainkan Allah. Hak tu. Hak dia likung-likung je paling matang hak tu, hak matang bakal. Hak tu dia tulis dia. Dia tulis dia berapa lembar. Ada pun dia baca semula, dia baca la ni tu dia hak dia sarah mula pula. Dia sarah mula pula tu. Hak tu. Hak dia likung-likung je paling matang hak tu, hak matang bakal. Hak tu dia tulis dia. Dia tulis dia berapa lembar. Ada pun dia baca semula, dia baca la ni tu dia hak dia sarah mula pula. Dia sarah mula pula tu. Nah, ini ada cerita hak mudah tu, hak dalam likungnya tu. Maka jadilah daripada beberapa lembar kertas itu, jadilah satu risalah yang kecil atas jalan ikhtisar, atas jalan ringkas ataupun kemah kita panggil. Ringkas. Sedikit tuturan. Tapi mengandungi banyak makna dan isinya. Itu yang kata kemah. Atas jalan ringkas dia buat tu. Maknanya pendek lapar tapi isi makna tu banyak. Maka tak kalau kelihatan atasnya atas risalah, dia pun tulis-tulis jadi satu risalah, dia pergilah ke demo tengok. Anyway, buat tak? Misalnya, demo ambil tengok. Maka tak kalau kelihatan atasnya atas risalah ini, atas risalah yang kecil itu, tulis tengah-tengah balabah, tengah-tengah penuntut, tengah-tengah pelajar, ataupun tengah-tengah yang mengaji lah. Ambil tengok tu. Bila tengok tengok dia ni pelak pada orang ramai. Dia berapa tepat nampaknya pelak daripada orang ramai. Lalu membahas-bahas dia. Ia tengah-tengah talabah. Bahas ni. Daripada tuturannya, tuturan risalah yang kecil ini. Jadi tuturan dia tak suka dengan orang banyak. Suka tengok pada setengah tepat dia tutur tak suka. Dan maknanya, makna la ilaha illallah ni kita lakah, kita tengok lewat mata sebab nak tengok tutur yang tak sempurna dengan ramah. Maknanya, makna la ilaha illallah itu, Allah Ta'ala jualah Tuhan. Lepas tu sikit lagi dia bahas kelimah Tuhan. Tuhan tak apa Tuhan. Sikit lagi dia kata Tuhan tu ialah tupanan. Kerana makna Tuhan itu adalah tupanan bagi yang lain. Tupan ni. Jari ayah guna kelima tu. Itulah menyebabkan bila orang tengok kitab dia. Bahas. Dia mau bahas cukup mana. Jadi dia nama-nama bahas. Dia pun royak kali ni. Dia kata tak kalah setengah-setengah talabah tengok di salat dia ni. Membahas-bahas dia. Daripada tuturannya mana ibarat lah. Ibarat kitab ni tak suka ibarat irama. Tak kalah itu maka datanglah atasnya atas risalah ini i'tiraf. Imukan kan faikan oi dah lah. Mukan begitu mukan di mana orang ni bakal di orang ni bakal orang ni tik itu tik ini. Tu i'tiraf. I'tiraf tu lah orang Melayu kita panggil tik je. Benar penuhnya i'tiraf. Pasal kita bakal ambil tik. Nama tak? Tak adanya halih baris di tik. Ada orang kecek tik. Ikut orang buat gapo tik macam. Dia kata ikut dia buat tik mo. Dia lah belakanglah tu. Lepas tu Allah ni kata kan. Buat tu ni kan, buat ni ni kan. Tu ambil hak tiang lagi capo. Tu nak pergi bahasa kita je dia. Kalau kita tu lah i'tirad. Arodo ni asal mana letak. Bahaya duk gitu dia pergi letak tu lah. Tu arodo lentang. Orang duk gitu dia letak. Orang duk royak dia letak. Tu dia panggil kan orang. Nampak tak? Itu i'tirab. Tak kalau dia mau main, dia mau i'tirab. Ibarat kita, mana kecil gini, kudera' itu pekuasa, tak ada pun kita sebelum kudera' itu pekuasa. Tak ada pun kudera' penama kita sebelum penama kalam itu pekata. Itu orang i'tirab. Tuhai itu tupen ni. Misalnya. Tu, timbulah dia kata atas kita dia ni i'tirab. Tapi ia ada buah dia dah lah dulu we demo. Sebab itulah kalau kita nak buat gapo agak kata jadi pelak pada orang, kita kena cedahlah buah. Kalau tak cedah buahnya, nyuli demo, taruh angin tak leki. Nanti dia. Pas bila taruh angin lagi, tak undur kelih. Tupa juga dengan demo. Malamak tak kemas. Ibarat kita ni tak ada hujah yang begitu tepat. Kali-kali boleh pula tak alamat tak hujah kita tak begitu tempat. Dia tak ya kerah tu. Hujah dia begini. Allah saya aci demo nampak ke dia. Ning baru dalam. Hanya bila berapa orang tak nampak, tak jadi masalah lah. Tara Nabi lagi punya dia ikhtirak pak mati. Dah kira lah. Dia tu sikit banyak dia tak kira. Nah, mana ke kita seling ke dia? Mana tu? Datanglah atas risalah ini ikhtirak pada menyalahinya, menyalahi tuturan risalah. Menyalahi akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dulu-dulu. Ha, tu dia. Habis lah orang atur ikhtirak atas dia. Ha. Apa namanya menyalahi takluk kita. Menyalahi tuturan risalah dia akan tuturan kitab-kitab Melayu yang dulu-dulu menyalahi pada takluk kita. Ingat kitab dia ni dia berjalan tak kaedah nahung punggung. Menyalahi pada biber apa tempat. Banyak tempat dia ya, tak banyak tempat. Di antara terjemah yang sifat makna kan. Ha, siapa balik sana lah ni. Kalau lagi nak mengajar usul berapa kali ya teh lah nak dia panggil kata diduga, bertemu duga untuk nak keluar lesen. Yang boleh mengajar tak boleh mengajar nak keluar lesen. Dia sana kena pakai lesen. Tak ada lesen tak boleh mengajar lah. Tauliah tu. Ha, kali itu bila nak buat lesen dia kena pergi teh, kena pergi stop dulu supaya nak buat lesen untuk kereta lah. Bila pergi teh tu dia hula kita, kita arak. Yang tahu kalau kita usul juga kita kipaya tu awal dan upama dia hula tu baca. Tak baca di antara dia baca suruh baca sifat mani. Cuba baca sini. Ah, wal kudratu apa. Ha, cuba tadi mah. Kudrat artinya perkuasa. Baik. Kalau kata kudrat arti kuasa. Dan apa maksud perkuasa? Sebab di sana dia duduk bertemu besar, bergumul besar perkuasa dengan kuasa. Itu dia masalah. Dan pula di sana bila sebut popo gini, dia nak kena tak? Si isi fahin itu sendiri. Tak kira kan? Penulis. Kena tahu dia juga menulis tak kira kan? Pembantu. Ha, dia guna banyak kata popo gitu. Kudrat arti perkuasa. Ha, kalam arti perkata. Banyak di sana guna popo itu banyak tahu kan? Kalau hasil dia pu nam, pu popo ni. Ha, tak kira kan? Ha, dia pu banyak kata. Hantar mek po tu mak ikut mana kira? Surah dia kena dengan dia. Ha, tak apa, mu lulus. Surah tak kena, mu tak lulus. Sebab belagu kan? Dia kata. Ha, tu dia halus, dia tapis gitu. Tapi kena pakai tauliah. Kalau dia tak dia, dia tak mahir sesuatu ilmu. Walaupun alim ilmu lain, dia tak mahir usuluddin. Selerak tak apa-apa. Dia kata belasak. Asal nak ajar orang tidak kebelik. Ha, sebab tu dia teh tengok tu. Ha, jadi, ngertilah benda ni tu masa dia tu orang cerak banyak. Akhir, maka hamba hurai baginya, bagi setengah-setengah talabah ada iktiraf. Demikian tuturan dia menyalahi itu. Dan hamba menyatakan kanaknya, kanak tuturan tu. Yang hamba pun menyata, kanaknya gini. Mungkin dia buat, dia tahu kanak dia. Dia. Dia wajah ubah, jalan dia boleh dia ubah dah. Orang jumlah kuasa dia kata, kuasa apa jalan boleh ubah gitu. Nak ubah-ubah orang ni, ayam ni, apa jalan? Nak rakyat jalan molek? Ha, ni sebab kita kata dia berlagu tak cuman nak ubah. Ha, mana jalan rakyat molek? Ha, ni jalan yang mau ubah. Ha, ha, dah buat dah ni, salah tak? Salah, ha, mana jalan rakyat molek? Salah, ha, ha, ni kena, ha, tu pun kena juga, ada kena juga, tak ada kena, ada ubah kena kita lah. Ha, nak buat-buat jangan ada ubah. Ha, mana ni gitu. Ha, ni kan, ha tu ada wajah. Ni wajah gini lebih dekat dengan gini. Ha, tak apa. Mohurai ada. Mohurai wajah-wajah. Akhirnya, bila hurai dengan apa tutur menyatakan kehendak dan wajah ubah, maka terpaksalah atasnya atas tengah-tengah talabah membenarkan ubah-ubahan yang tersebut. Ha, dia mau pun. Ya Allah, kenapa? Tak apa. Oh, alah. Ha, tu dia. Sebab tu kecah kata kali ni. Ha, akan ubah-ubahnya tersebut. Pasal tu tengoklah huraya jadi belakang. Dan jikalau menyalahi kemafhum pengertian kitab-kitab yang lain sekalipun, tapi wajah dia tu ada, jalan dia tu nampaknya sahih, maka tak ada gapo lah. Nah, jadi hak ni satu tutur ada wajah. Hak ni satu tutur ada wajah yang nampak tak ada gapo lah. Itu dia. Maka kemudian daripada lalu bertahun-tahun meminta ia pula. Nak buat cakap tu dulu lah.